Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wal'aqibatu lil-muttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illa Allah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio untuk Bandung dan sekitarnya di 1476 AM atau melalui streaming YouTube ataupun Facebook Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadhul Jannah, Tasikmalaya, Insani di Purbalingga, Kris di Kebumen, dan juga Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, dan Radio Amuba di Pangkal Pinang, serta Hidayah di Pekanbaru, dan mungkin ada radio-radio lain yang ikut merilai siaran kita ini. Di mana saja Anda berada, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan hari kiamat tentang hisab, ya. Beberapa Senin yang lalu kita sudah menerangkan beberapa kaidah di dalam menghisab yang Allah terapkan. Pertama, keadilan yang sempurna dalam menghisab. Allah amat sangat maha adil. Kedua, bahwa dosa seseorang tidak bisa dipikulkan kepada dosa orang lain. Ketiga, diperlihatkannya buku-buku catatan amal perbuatan manusia. Dan keempat, dilipat gandakan pahala kebaikan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat atau lebih dari itu. Sementara kalau keburukan tidak dilipat gandakan. Dan kadang ada dosa-dosa yang dihapus lalu diganti dengan kebaikan. Kita teruskan poin kelima dalam kaidah di dalam menghisab adalah iqamatu syuhud alal kafarah wal munafiqin. Didatangkannya para saksi bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ada banyak saksi di akhirat. Saksi yang paling agung terhadap seluruh perbuatan manusia adalah Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Sebagai pencipta dan pengatur seluruh kehidupan, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, tak ada satu masalah pun yang tersembunyi, baik yang besar termasuk poin yang kecil. Allah berfirman, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ أَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيذُونَ فِيهِ. Kata Allah, tidaklah kalian mengamalkan satu amalan apapun kecuali kami menyaksikan atas amalan kamu ketika kamu melakukannya. Ayat itu terdapat dalam kita dalam surah Yunus ayat 61. Dalam An-Nisa 66 Allah berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Jadi saksi yang paling utama, yang paling agung adalah Allah. Allah tidak hanya menyaksikan aspek lahir dari diri kita, amalan-amalan lahir dari diri kita, tapi juga mengetahui isi hati, apa yang terbersit dalam hati, dalam pikiran, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Itu menunjukkan Allah menyaksikan segala-galanya, termasuk isi hati kita, isi pikiran kita, Allah tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla sangat mencintai i'zar terhadap makhluknya. I'zar itu memberikan alasan, memberikan uzur, ya. Nah, maka salah satu kecintaan Allah kepada i'zar, Allah Azza wa Jalla mengutus makhluknya, baik dari kalangan para malaikat atau dari kalangan manusia, untuk memperkuat persaksian atas apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga manusia kalau nanti dikemukakan kesalahan-kesalahannya, gak ada alasan lagi untuk mengingkari. Saksi banyak, bukti juga ada, buktinya berupa catatan, buktinya berupa ada buku-buku yang dibagikan, merupakan rapot bagi orang itu ketika di dunia. Terus ada banyak saksi, ya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari ketika para saksi berdiri. Para saksi nanti semuanya berdiri. Termasuk di antara saksi selain malaikat juga para nabi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar 69, waji'a bin nabiyina wasyuhada, dan didatangkanlah para nabi dan para saksi. Orang yang pertama kali menjadi saksi atas umatnya masing-masing adalah para rasulnya. Rasulullah SAW menjadi saksi bagi kita. Nabi Musa menjadi saksi atas umatnya. Semua nabi menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Lalu para nabi itu memberikan persaksian kepada umatnya bahwa mereka sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan wahyu, sudah menyampaikan amanat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada tapinya, para nabi ketika ditanya, kalian sudah menyampaikan amanat kami belum berupa agama? Kata para nabi, sudah. Terus umatnya yang ingkar, ini yang ingkar nih ditanya, apakah para nabi itu sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Jawabnya tidak bohong, belum, belum ada seorang pun pemberi peringatan kepada kami. Di dunia berbohong, sampai di akhirat juga tetap dusta itu orang. Ini menyatakan sudah menyampaikan, yang umatnya menyatakan belum. Bagaimana penyelesaiannya? Ada saksi dan bukti. Ya, siapa yang menjadi saksi atas umat-umat terdahulu? Kita. Kita ini umat Islam menjadi saksi atas umat-umat terdahulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika ayat ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqri alayya, coba bacakan Al-Qur'an kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa uqri alayka wa ulai wa ila wa alayka unzil. Bagaimana aku membacakan Quran kepadamu wahai Rasulullah, fal Al-Qur'an ini kan diturunkan kepadamu. Kata Nabi, uridu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengar bacaan Quran itu dari orang lain. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan surah An-Nisa dari awal. Begitu sampai kepada ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah apabila kami mendatangkan satu saksi bagi setiap umat dan kami datangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ketika ayat ini dibacakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuk, cukup, berhenti. Abdullah bin Mas'ud melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba kelihatan mata Nabi basah, mengalirkan air mata, menangis. Al-Qur'an surah An-Nahl 89 menyatakan, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Pada hari ketika kami membangkitkan seorang saksi bagi setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Setiap umat dibangkitkan satu saksi dari kalangan umat itu sendiri. Itu para rasulnya. Waji'na bika syahidan ala haula, dan kami datangkan engkau hei Muhammad sebagai saksi atas mereka. Penghayatan Nabi kepada ayat-ayat seperti itu begitu dalam. Ketika ayat ini dibacakan, kebayang nanti di akhirat betapa berat tanggung jawab beliau harus menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Makanya beliau menangis. Yang dimaksud syahidan alaihim min anfusihim, kami akan bangkitkan seorang saksi atas setiap umat dari kalangan umat itu sendiri. Maksudnya para rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat tersebut. Lalu Nabi itu nanti dimintai pertanggungjawabannya. Hatu burhanakum. Kata Allah, wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum. Kami bangkitkan seorang saksi atas setiap umat, lalu kami berkata, coba tunjukkan keterangan atau bukti kalian. Nah, nanti para nabi itu ditanya, bagaimana respon umat mereka kepada mereka? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 109, kata Allah, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ajibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan para rasul. Ditanya, apa kalian sudah menyampaikan risalah apa belum? Kata Allah, madza ajibtum, bagaimana jawaban kalian? Para rasul itu menjawab, la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Kami tak punya ilmu, enggak tahu, kata para nabi, para rasul. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal yang gaib Dalam surah Al-A'raf ayat 7 dan ayat 6 dan ayat 7 Allah berfirman, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin." Kami pasti akan bertanya kepada umat yang telah diutus seorang rasul ke tengah mereka, dan kami pun pasti bertanya kepada para utusan tadi. Itu semua nabi ditanya. Lalu para nabi itu menjawab, "La ilman lana," kami tidak tahu. Kenapa para nabi tersebut mengatakan tidak tahu? Para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir menyatakan, "Wa qalu ar-rusul la ilma lana qala Mujahid wal Hasan al-Basri was-Sudi innama qalu dzalik min hauli dzalikal yaum." Para nabi, para rasul menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka mengatakan demikian saking menakutkannya hari tersebut. Gugup, jangankan ya ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, raja di raja yang maha perkasa dan berkuasa. Kita aja di dunia ditanya oleh orang yang kita anggap pejabat tinggi atau bos besar atau orang yang punya power atau kekuasaan, ditanya tegang apa tidak? Tegang, takut. Apalagi ini oleh raja di raja. Makanya kata Mujahid, kata Hasan Al-Basri, kata Imam As-Sudi, para nabi menyatakan demikian karena tidak tahu. Karena gugup, karena takut yang amat sangat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "La ilma lana illa ilmun anta a'lamu bihi minna." Maksud kami tidak tahu, maknanya kami tidak mengetahui apapun kecuali engkau pasti jauh lebih tahu tentang hal itu dari kami. Para nabi tahu, tapi enggak berani menjawab karena Allah pasti jauh lebih tahu daripada mereka sendiri. Berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, "Wala syakka annahu qaulun hasan wa huwa min babit ta'addub ma Allahu azza wa jalla. Ai la ilma lana bin nisbah ila ilmikal muhit bi kulli syai'in wa nahnu wa in kunna ajabna arafna ma ajabna walakin minhum man kunna innama tatla'u ala zahirihi wa la ilma lana bi batinihi wa antal alimu bi kulli syai'." Kata Imam Ibnu Jarir, ucapan para nabi yang menyatakan tidak tahu tidak diragukan lagi, ini ucapan yang bagus. Itulah adab sopan santun tata krama kepada Allah. Maksudnya, dibanding pengetahuan engkau ya Allah, pengetahuan kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak tahu. Apa yang kami tahu, engkau pasti lebih tahu gitu. Itu pertama. Kedua, kami hanya tahu aspek lahiriah mereka. Adapun aspek batin mereka tidak tahu. Ada enggak di antara pengikut para nabi ini yang pura-pura, yang munafik, yang lahiriahnya menunjukkan taat, patuh, ngikut, nurut, tapi batinnya mah malah menentang, disebut apa? Munafik. Ada enggak orang-orang munafik di setiap pengikut para nabi? Pasti ada. Jangankan nabi-nabi lain, Nabi Muhammad SAW sehebat-hebat nabi dibanding nabi yang lainnya, ternyata di kalangan orang-orang yang mengikutnya ada yang sekedar pura-pura. Mereka disebut apa? Munafik. Bahasa selacau nama benget nyang harap ati mungkir. Ya, wajahnya menghadap tapi hatinya ingkar, munafik mereka. Untuk apa orang-orang berbuat munafik, menampakkan keislaman secara lahiriah tapi menyembunyikan kekafiran dalam batin mereka? Banyak mungkin untuk kepentingan dunia. Karena ketika di Madinah, Nabi dan para sahabat dominan, mendominasi kehidupan dalam berbagai macam aspek-aspek ekonomi, apalagi aspek sosial, apalagi aspek agama, ya. Kalau enggak dekat dengan Nabi akan rugi dari segi dunia. Makanya mereka pura-pura Islam, hatinya mah ingkar. Begitu ada kesempatan untuk menohok dari belakang, mereka lakukan, menebar fitnah, menebar provokasi, membuat kekacauan di tengah kehidupan bermasyarakat. Itu sering terungkap. Jangan hanya memfitnah orang biasa, bahkan Nabi dan istrinya pun difitnah oleh orang-orang munafik. Sampai terkenal kisah Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadithul ifki. Hadithul ifki itu berita bohong yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Itu dilakukan oleh orang-orang munafik awalnya, tapi mempengaruhi pola fikir dan sikap para sahabat, dan ini berbahaya. Para nabi hanya tahu aspek lahir, tidak tahu aspek batin. Inilah yang disebut la ilma lana, tapi enggak tahu. Enggak tahu yang sebenarnya tentang para pengikutnya. Apakah benar imannya ataukah palsu? Enggak. Allah yang jauh lebih tahu. Nah, ketika para rasul ya ditanya, apakah kalian sudah menyampaikan amanah risalah? Ya sudah. Lalu giliran umatnya ditanya, apakah para rasul itu sudah menyampaikan wahyu kami kepada kalian? Mereka jawab belum. Umatnya mengaku belum, para rasulnya mengaku apa? Sudah. Maka deadlock. Naon bahasa Sundana deadlock, artinya menemui jalan buntu. Apa solusinya? Didatangkan saksi. Siapa saksinya? Ternyata saksinya itu kita. Umat Islam menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Kita menyaksikan bahwa para nabi zaman baheula, zaman dahulu sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya, cuma umatnya ingkar. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikianlah kami sudah menjadikan kalian, hei umat Islam, sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas umat-umat terdahulu, atas manusia yang hidup di zaman dahulu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ummah, menjadi saksi atas kalian. Nabi Muhammad menjadi saksi atas kita, kita menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Kok bisa kita yang hidup belakangan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu, padahal kita tidak menyaksikannya? Tidak. Kenapa bisa? Karena nabi yang memberikan persaksian umat terdahulu itu ingkar. Para nabi itu sudah menyampaikan tapi umatnya ingkar, dan nabi menyampaikan itu kepada kita, dan kita membenarkan semua ucapan nabi. Dan sikap kita yang membenarkan secara sempurna kepada seluruh ucapan nabi itu menjadi persaksian kita atas umat-umat terdahulu. Diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini terima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yud'a Nuhun yaumal qiyamah." Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Siapa yang manggilnya? Ya pasti Allah. Nabi Nuh dipanggil, lalu berkata Nabi Nuh, "Labbaik wa sa'daik. Ya Rabbi, aku memenuhi panggilanmu dengan senang hati ya Allah." Lalu Allah bertanya, "Hal balagta?" Apa kamu sudah menyampaikan risalah? Sudah menyampaikan dakwah? Dijawab oleh Nuh, "Na'am, ya, saya sudah menyampaikan." Lalu Allah bertanya lagi kepada umat Nabi Nuh, "Hal balaghakum?" Apakah Nuh ini telah menyampaikan risalah dakwah kepada kalian? Apa jawaban kaum Nabi Nuh? "Ma atana min nadhir." Tidak ada seorang pemberi peringatan pun kepada kami. Enggak ada nabi, enggak ada rasul. Dasar tukang bohong ya. Di dunia bohong, sampai di akhirat di hadapan Allah juga bohong. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, kata Allah, "May yashhadu lak, hai Nuh, siapa yang menjadi saksi atas kamu bahwa kamu ini sudah menyampaikan risalah?" Kata Nabi Nuh, "Muhammadun wa ummatuhu." Tuh Muhammad dan umatnya. Menjadi saksi bahwa aku ini sudah menyampaikan dakwah. Lalu ditanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Betulkah?" "Fayashhaduna annahu qad balagh." Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Iya, Nabi Nuh itu sudah menyampaikan dakwahnya. Kita bersaksi demikian." Dari mana kita tahu? Dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Ada satu surat khusus tuh tentang kisah Nabi Nuh. Apa nama suratnya? Surat Nuh. Nabi Nuh diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu surat khusus namanya surat Nuh ya. "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi." Ya, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Terus Nabi Nuh memberikan dakwah kepada mereka dengan segala cara, dengan segala macam metode. Terang-terangan sudah, diam-diam sudah, keras sudah, lembut juga sudah, segala cara sudah. Jika diberi apa namanya iming-iming, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dibibita, diiming-iming dengan keuntungan dunia kalau umatnya taat kepada Allah. Katalah Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku sudah berkata kepada umatku, istighfarlah kalian kepada Allah, minta ampun, karena Allah itu Maha Pengampun. Nanti kalau kalian minta ampun, yursilis samaa 'alaikum midrar, Allah akan menurunkan hujan rahmat bagi kalian. "Wa yumdidkum bi amwali wa banin," Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Itu kan yang diinginkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ya, banyak anak, banyak harta kan gitu. Kata Nabi Nuh, "Sok istighfar kepada Allah, nanti hujan akan turun sebagai rahmat, pertanian, perkebunan, tanam-tanam kalian akan tumbuh subur karena tercukupinya kebutuhan air, lalu harta melimpah, anak-anak juga akan diberikan dalam jumlah yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Allah nanti akan jadikan kebun-kebun yang subur, tanaman-tanaman yang lebet. Lebet itu apa yang lebet? lebat, ya buah-buahannya yang lebat, dan kami akan jadikan sungai-sungai yang mengalir. Sungainya jangan dibayangkan sungai Citarum, jangan. Banyak sungai mah kotor, bau, banyak limbah. Eta mah Citarum. Ini mah enggak, pasti jernih dan menimbulkan efek yang bagus, subur. Kalau Citarum sekarang kan efeknya baik apa buruk? Karena limbah jadi buruk, sawah-sawah terairi dari sungai Citarum yang penuh lembahnya mempengaruhi enggak kualitas padinya? Iya. Obat kimia masuk nyerep tuh, ya. Sayur-sayur, kangkung, sosin dicemor, apa dicemor teh? Disiram oleh air limbah, dicuci sama air limbah, kebayangnya. Ini mah enggak begitu, ya. Diiming-imingi oleh dunia, kekeh petekeh, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada dakwah Nabi Nuh. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa dahulu Nabi Nuh sudah menyampaikan nih ayat dan banyak juga hadis sahih tentang hal itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika qawlu قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 143. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menukil satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan lafaz yaji'un nabiyyu yaumal qiyamah wa ma'ahu rajul wa yaji'un nabiyyu wa ma'ahu rajulan wa yaji'un nabiyyu wa ma'ahu aktsaru min dhalik qala fa yuqalu lahum abalagakum hadha fa yaquluna la فيقال للنبي أبلغتهم فيقول نعم فيقال له من يشهد لك. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat ada seorang nabi yang diikuti oleh satu orang pengikut. Nabi ini dakwah ratusan tahun, pengikutnya cuma satu. Bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi zaman bahula. Ada juga Nabi lain pengikutnya cuma dua orang. Ada lagi yang lebih dari dua orang, tapi enggak begitu banyak. Lalu umat yang sisanya ingkar durhaka. Ada ribuan orang didakwahi yang iman cuma satu, cuma dua, cuma tiga, atau bisa dihitung dengan jari. Maksud bisa dihitung dengan jari itu enggak lebih dari 10 orang. Karena jari kita hanya 10. Bisa dihitung dengan jari, sedikit. Lalu ditanyalah umatnya yang ingkar, abalagakum, apakah Nabi itu sudah menyampaikan dakwah kepada kalian? Dijawablah, tidak. Bohong ya? Bohong. Dasar tukang bohong. Di dunia bohong, di akhirat bohong. Kepada manusia bohong, kepada Allah juga berdusta. Lalu Nabi tadi yang pengikutnya satu dua orang ditanya, apa kamu sudah menyampaikan dakwah kepada mereka? Dijawab, ya saya sudah. Tapi diingkari kan oleh kaumnya. Kata Allah, siapa yang menjadi saksi atas kamu bahwa kamu sudah menyampaikan dakwah? Dijawab tuh Muhammad dan umatnya. Ketika menyampaikan kisah ini, lalu Nabi SAW membacakan surah Al-Baqarah 142, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Itulah saksi di kalangan manusia, yaitu para nabi saksi menjadi umatnya, dan kita semua sebagai umat Islam menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Selain makhluk hidup, yaitu para nabi dan kita, ada benda yang kita anggap mati, tidak hidup, tapi menjadi saksi atas semua yang kita lakukan di alam dunia ini. Siapakah saksi tersebut? Saksi itu adalah tanah yang kita injak, bumi yang kita tempati, menjadi saksi atas semua amal kita. Jangan sampai kita merasa ketika sendirian gak ada yang lihat gitu ya, lalu kita bermaksiat. Ada yang melihat selain Allah, para malaikat, bumi, tanah yang kita injak ini hidup loh, melihat apa yang kita lakukan, menyaksikan. Dan nanti bumi akan ditanya oleh Allah, tanah ini akan ditanya oleh Allah, dan mereka memberikan persaksiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadzkirah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat, yauma idzin tuhaddithu akhbaroha. Surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Qal atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Zalzalah. Ketika sampai ayat yang keempat yang berbunyi yauma idzin tuhaddithu akhbaroha. Pada hari kiamat nanti bumi, tanah yang kita injak memberitahukan informasi-informasinya, berita-beritanya. Berita yang diketahui oleh bumi, oleh tanah akan diberitahukan oleh bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu enggak kalian apa berita yang akan disampaikan oleh bumi ini kepada Allah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila min dhahriha wa taqulu umila yawma kadha wa kadha fa hadhihi akhbaruha. Kata Nabi SAW, berita yang akan disampaikan oleh tanah, oleh bumi, yaitu si tanah, si bumi ini memberikan persaksian atas semua hamba, atas semua umat, atas semua manusia, tentang apapun yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ini. Kata bumi, dulu orang ini hari ini melakukan ini, hari itu melakukan itu, hari yang lainnya melakukan yang lain-lain lagi, begitu terus. Dan itulah akhbaruha, itu berita yang disampaikan oleh bumi. Bumi menjadi saksi atas amalan yang kita lakukan, ya. Siapa lagikah yang akan menjadi saksi selain para nabi, selain bumi, juga para malaikat menjadi saksi. Malaikat kan melihat. Di kanan kita ada malaikat apa? Malaikat raqib. Yang kiri atid. Yang kanan mencatat amal baik, yang kiri mencatat amal buruk. Itu nanti masing-masing raqib dan atid akan menggiring masing-masing orang yang amalnya dicatat oleh mereka. Satu orang manusia, satu raqib, satu atid. Saya punya raqib, punya atid. Semua orang punya raqib, punya atid. Di kanan dan di kiri. Kita nanti digiring oleh masing-masing rakib dan atid. Jadi rakib dan atid banyak ya. Satu orang, satu rakib dan satu atid. Makanya rakib dan atid bukan nama personal manusia, personal malaikat bukan. Tapi sebutan untuk malaikat yang mencatatkan amal. Nah, demikian juga malaikat tersebut kelak menggiring setiap orang dan menjadi saksi. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 21, "Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid." Datanglah setiap jiwa, setiap orang pada hari kiamat diiringi oleh sa'iq dan syahid. Sa'iq dan syahid dua malaikat yang ketika di dunia mencatat amal kita. Sa'iq di depan. Sa'iq itu bahasa kitanya supir. Kalau supir-supir di Arab disebut apa? Sa'iq. Bahasa Inggrisnya driver. Bahasa kitanya apa? Sopir. Kenapa disebut sopir? Sebab dia yang memandu kita kemana saja kita pergi. Ya, yang menyetir ke arah mana saja yang dia kehendaki. Nanti ada sa'iq di depan, ada syahid di belakang, ya. Dan dua-duanya adalah malaikat yang ketika di dunia menjadi pencatat amal kita. Nah, malaikat ini memberikan persaksian terhadap semua yang kita lakukan. Kita sedang bersendirian, enggak ada orang yang lihat, lalu kita bermaksiat, ada malaikat. Kita sendirian, enggak ada orang lihat, lalu kita ibadah dan amal soleh, enggak ada yang tahu. Tenang, ada malaikat yang melihat, menyaksikan dan mencatat. Maka enggak perlu kita pamer amal soleh. Malam hari bangun tahajud, sholat lalu mikir, aduh sayang ini ibadah sehebat ini enggak ada yang lihatnya. Akhirnya apa? Ketika sholat direkam pakai kamera HP dia. Difoto atau di video, Allahu Akbar. Nanti beres sholat diupload ke medsos. Dimasukkan ke media sosial kita, di Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, lalu diberi tulisan nikmatnya tahajud di malam hari. Jutaan orang seluruh dunia tahu. Itu pahala tahajudnya ada apa tidak? Hilang, terhapus dan diganti dengan dosa. Riya itu dosa. Bukan hanya ditolak itu amalan, tapi selain ditolak juga disiksa, diazab. Capek gawe, teka pake, barijen diteke. Sudah capek berbuat, gak kepake, ditolak, bahkan diteke, diazab oleh Allah Azza wa Jalla ya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 18, wa yaqulul ashhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Berkatalah para saksi di kalangan para malaikat terhadap orang-orang kafir, tuh mereka yang dahulu ketika di dunia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah para saksi di akhirat, makanya jangan merasa kita sendirian. Pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Di samping kanan dan kiri kita ada raqib dan atid. Di depan dan di belakang kita ada malaikat hafazah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya. Mereka menjaga manusia atas perintah dari Allah. Depan belakang ada malaikat penjaga. Kanan kiri ada raqib dan atid. Terus ada malaikat qarin. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinun minal malaika wa qarinun minal jin. Tidak ada seorang pun manusia kecuali akan diutus kepada manusia itu satu qarin dari malaikat, satu qarin dari bangsa jin. Jadi malaikat selalu mengelilingi kita, enggak pernah kita sendirian. Kapanpun, dimanapun, tengah malam yang gelap, yang sepi, tak ada orang, kita tidak pernah sendirian. Yaitu ada Allah dan para malaikatnya yang selalu mendampingi kita, mengawasi kita, mencatat amal-amal kita. Ya, inilah penjelasan tentang para saksi. Ya, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Untuk hari Senin ini spesial untuk para netizen dan para pendengar ya. Dipersilakan kepada Muzain untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Namun saya syukran atas penjelasannya dan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita dan juga tambahan ilmu bagi kita semua. Alhamdulillah, para pendengar radio dan juga para netizen, baik melalui Facebook maupun juga YouTube, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami silakan untuk menghubungi kami di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Nampaknya sudah ada penelpon, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa dari Pak Abdullah di Cimahi? Iya, silakan Pak Abdullah. Ustaz, apakah imsak itu waktu untuk berhenti sahur atau waktu utama untuk sahur? Syukron Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Imsak, makna imsak adalah saum. Saum maknanya al-imsak an kulli muftirat. Saum itu maknanya menahan diri dari semua hal yang membatalkan. Itu makna dari saum. Saum adalah imsak. Imsak menahan diri dari makan dan minum. Kapan imsak? Pas azan subuh. Azan subuh hal wajib kita menahan diri, ya. Adapun imsak yang selama ini dikenal di kita di Indonesia yaitu sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh lalu menahan diri, maka itu kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan Imam Ibnu Hajar dari aspek fiqih menganut faham mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, wa minal bid'il munkara fi hadha zaman, termasuk kebid'ahan yang mungkar di zaman ini. Maksud di zaman ini adalah zaman Imam Ibnu Hajar sekitar abad ke-7 Hijriah. Sekarang sudah abad ke-14, 7 abad yang lalu, 700 tahun yang lalu, yaitu orang-orang menahan diri dari makan dan minum 15 menit atau 30 menit sebelum azan subuh dengan dalil ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Kehati-hatian. Maka 15 menit sebelum sudah berhenti makan minum seolah-olah sudah memulai saum. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menambah waktu saum. Harusnya waktu saum dimulai dari azan subuh, mereka pundurkan 15 menit sebelumnya. Sudah berhenti dari makan dan minum, ya. Apalagi sekarang ini ditandai oleh satu tanda yang diambil dari kebiasaan orang Yahudi, yaitu apa? Sirine, ada dengan trompet, ada yang dengan lonceng, ada yang dengan macam-macam. Dua kemungkarannya. Itu kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar, bukan kata saya. Maka menetapkan imsak 10 menit sebelum azan berarti memulai saum sebelum waktunya. Menambah waktu saum lebih panjang. Itu kekeliruan pertama. Kedua, adapun dalil ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Kehati-hatian, ya. Maka kehati-hatian itu itu bisa kita antisipasi dengan mengetahui waktu azan subuh. Karena kita sekarang sudah ada jadwalnya. Azan subuh kita jam 4 lebih berapa? 33 menit. Kita sudah punya waktu, ya. Nah, umpamanya lihat saja makan dan minum, kira-kira 5 menit sebelumnya sudah kita berhenti, siap-siap minum dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana kalau kebablasan? Umpamanya kita enggak tahu jam lagi makan, 2 suap lagi, 1 suap lagi ngong azan. Mulut masih penuh, masih ngunyah. Atau umpamanya sudah menuangkan air mau minum. Pas sudah dituangkan sebelum diminum ngong azan. Padahal ini masih seret tenggorokan oleh makanan. Kita belum minum, gimana? Minum saja walaupun sudah azan. Loh, kok batal? Enggak batal. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang makan sahur bersama, ya. Lalu dikumandangkanlah azan dan di tangan Umar ada segelas air. Sudah azan, Umar belum minum. Kata Umar, "Ashrabuha ya Rasulullah." Boleh enggak saya minum ini wahai Rasulullah, para sudah azan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya boleh." Fasyaribaha. Lalu diminum. Sudah azan tuh. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan bila azan sudah berkumandang dan di tangan kita masih ada minuman yang belum dihabiskan, maka silakan meminumnya sampai habis walaupun azan sudah berkumandang berdasarkan hadis Umar yang baru disampaikan. Enggak masalah, ya. Dalilnya jelas ada dan agama tidak diukur oleh otak, oleh perasaan, tapi diukur oleh dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Dari sinilah maka imsak tidaklah diperlukan, ya. Bukan hanya tidak diperlukan, kata Imam Ibnu Hajar, minal bida'il munkar, termasuk perkara yang diada-adakan oleh manusia yang dianggap mungkar. Karena apa? Menambah waktu saum. Harusnya saum dimulai dari azan subuh ditambah 10 atau 15 menit sebelumnya, ya. Maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali penelpon yang sudah menunggu. Oh, ternyata putus ya. Kelamaan. Kami silakan bagi penelpon yang akan bertanya, kami silakan. Kami berharap berkesesuaian dengan tema yang sekarang. Kayaknya perlu di putus lagi. Ya, perlu dimaklum Ustaz, pertanyaan-pertanyaan banyak yang berkaitan dengan Ramadan. Iya. Baik, kita bacakan terlebih dahulu dari ada penelpon yang masuk, kita angkat. Putus lagi. Dari Lintang Irawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah jika kita pernah berbuat riya atau sum'ah atas amal yang pernah kita lakukan, kemudian kita bertaubat, amal-amal tersebut dapat kembali bernilai pahala lagi? Ya, barakallahu fik. Kita sholat tahajud, terus direkam, diupload, maka pahala tidak dapat dan dosa iya. Setelah kita tahu bahwa itu dosa besar, lalu kita tobat. Setelah tobat, maka apa yang terjadi? Dosa riya tadi dihapus. Adapun ibadah yang sudah dilakukan itu tidak kembali pahalanya karena itu bukan ibadah. Itu kemaksiatan. Seluruh perbuatan baik yang dilakukan dengan niat riya itu maksiat, bukan ibadah lagi. Makanya ibadah-ibadah yang dilakukan wajib sesuai dengan tuntunan syariat dari dua aspek. Aspek lahiriah, aspek batiniah. Aspek lahiriahnya ya tata cara mengamalkan amalan itu harus sesuai dengan tuntunan syariat Quran dan hadis. Contohnya sholat. Aspek lahiriahnya, bagaimana cara angkat tangan, cara sedekap, cara ruku, cara sujud, cara duduk, bacaan-bacaannya, itu sesuai dengan tuntunan, gak boleh ditambah, dikurang, atau dirubah. Siapa yang menambah, merubah, atau mengurangi, ya, mengada-ada yang tidak dicontohkan, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan, tapi amalan itu tidak mencontoh aku, dia ditolak, tidak akan diterima. Hadis itu sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, termasuk aspek batinnya. Aspek batinnya ada dua untuk sholat. Pertama ikhlas, kedua khusyuk. Ketika orang tidak ikhlas dan tidak khusyuk, sholatnya jadi maksiat. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahum walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang sholat. Berarti sholatnya kalau diancam dengan ancaman neraka, wail berarti sholatnya adalah maksiat. Yang bagaimana sholat yang maksiat yang terancam neraka, wail itu? Pertama tidak khusyuk, alladzinahum an sholatihim sahun. Yang kedua riya, walladzinahum yuraun. Jadi semua amal ibadah yang dilakukan dengan riya itu bukan ibadah tapi maksiat. Maka mustahil maksiat dapat pahala. Oleh karena itu tidak ada pahalanya. Pas dia tobat dari amalan itu, hanya dosa yang terhapus. Adapun pahala dari amalnya tadi enggak dapat, karena bukan amal soleh tapi amal salah berupa kemaksiatan karena riyalah yang mendasarinya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Deni dari Lampung. Apa yang dimaksud dengan umat Rasul itu adalah umat pertengahan, Ustaz? Barakallahu fiik. Apa yang dimaksud ummatan wasata? Umat Islam adalah umat pertengahan. Ya. Imam di dalam kitab Al-I'tisam ada pembahasan secara panjang lebar tentang yang dimaksud dengan ummatan wasata. Maknanya banyak. Pertama, wasat maknanya pertengahan. Al-wasat bainal ghulu wal jufa. Al-wasat bainat tafrit wal ifrat, ya. Pertengahan antara berlebih-lebihan dengan melalaikan. Sebagai contoh, umat Islam pertengahan antara agama Yahudi dan Nasrani dalam banyak aspek. Contoh umpamanya, ya, umat Yahudi, ya, itu ibadahnya pada hari Sabtu, sedangkan umat Nasrani ibadahnya pada hari Ahad. Lalu Allah menunjuki umat Islam untuk beribadah di hari Jumat. Hari Jumat merupakan sebaik-baik hari untuk ibadah. Contoh lain umpama dalam memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah memperlakukan Nabi Isa alaihi salatu wasallam kepada Nabi Muhammad, baik Yahudi dan Nasrani, dua-duanya kafir. Nabi Isa oleh orang Nasrani dikultuskan, diagung-agung sampai menyamai posisi Allah. Dianggap anak Allah dan diapa? Disembah. Disembah. Itu berlebih-lebihan. Sementara Yahudi sebaliknya menganggap Nabi Isa itu siapa? Anak haram, anak hasil zina. Ibunya yaitu Maryam alaihi salatu wassalam dianggap wanita pezina. Padahal beliau adalah seorang wanita suci. Jadi orang Yahudi menganggap Maryam sebagai wanita pezina dan Isa bin Maryam itu anak haram. Orang-orang Nasrani sebaliknya mengkultuskan Isa dan ibunya. Disembah kedua-duanya. Maka Islam pertengahan. Islam memandang Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, bukan anak Allah dan bukan juga anak haram, pertengahan antara keyakinan Yahudi dan Nasrani. Itu salah satu contoh. Contoh lain umpamanya dalam memperlakukan wanita yang haid. Kalau orang-orang Yahudi memperlakukan wanita yang haid itu tidak manusiawi. Ketika wanita sedang haid, dia tidak boleh tinggal bersama suaminya. Dia harus di luar, ada sama disatukan dengan kambing. Suruh tidur di kandang kambing. Tidak boleh makan bareng, tidak boleh tidur bareng, tidak boleh hidup bareng di dalam rumah. Dikucilkan sampai mereka suci. Kalau sudah suci, kemudian dipersilakan masuk lagi ke dalam rumah dan digauli. Terlalu ekstrim ya, itu Yahudi. Kalau Nasrani sebaliknya, wanita haid diperlakukan tidak ada bedanya dengan wanita suci. Bukan hanya boleh makan bareng dan seterusnya, boleh juga digauli, boleh melakukan hubungan suami istri dengan istri yang sedang haid. Nah, itu dua-duanya salah dan keliru. Islam di tengah-tengah. Wanita haid boleh makan bareng, tidur bareng, hidup bareng, hanya tidak boleh diapakan? Tidak boleh digauli. Hanya itu pertengahan antara keyakinan Yahudi dan Nasrani. Dan banyak lagi contoh-contoh tentang sikap tengahnya umat Islam di antara berbagai macam agama dalam banyak hal. Oleh karena itulah maka disebut umat ini sebagai umat wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ummu Khadijah di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan apabila saat kita saum ingin membuang air ludah tapi dalam kondisi kita sedang sholat? Syukran. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau sedang sholat kita ingin meludah? Kalau orang biasa mungkin jarang, ya. Ini biasanya teralami oleh wanita yang sedang ngidam. Maka yang bertanyanya wanita, ya. Kalau yang sedang ngidam kan sering mual, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ditahan. Penuh ini mulut. Boleh enggak meludah? Boleh dalam kondisi seperti itu, tapi meludahlah ke arah kiri. Jangan ke depan, jangan ke belakang, jangan ke depan, jangan ke kanan. Tapi meludahlah ke arah kiri, ya. Loh, kotor dong. Iya, makanya antisipasi sebelumnya bagi yang suka meludah di tengah sholat seperti wanita yang hamil, siapkan tampolong di sebelah kiri. Apa tampolong itu ya? Tampolong itu dulu biasa dipakai oleh siapa? Oleh emak-emak yang suka ngalemar, naon ngalemar bahasa Indonesianya. Suka makan sirih, suka makan sirih ya. Zaman dahulu, sekarang ada ya, enggak ada yang makan sirih ya. Suka makan sirih. Itu bagus untuk menguatkan gigi. Bakteri-bakteri di sini itu katanya terbunuh. Giginya utuh kalau suka makan sirih. Cuma koneng merahnya. Nah, orang emak-emak yang suka makan sirih sering apa? Sering meludah. Di mana-mana, lagi duduk, lagi ngobrol, meludah. Makanya mereka kemana-mana membawa tampolong. Jadi tampolong itu apa bahasa Indonesianya? Kaleng aja, kaleng untuk meludah. Siapkan, ya. Apapun kalengnya, kaleng biskuit. Biskuit merek bukan? Bukan ya? Hah? Bukan, nama kue, kue biskuit. Kalau merek, afwan. Tampolong atau kaleng. Jadi ketika ini sudah penuh, meludah ke kiri, ya, meludah ke kiri. Kalau punya anak kecil, wanti-wanti, jangan sampai diambil nanti ya. Anak kecil umur setahun, dua tahun, lihat itu diambil ke bawah. Wanti-wanti, jangan sampai diambil. Dibolehkan meludah, asal jangan ke depan, jangan ke kanan. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa islihu balakum. Membahas pampolong jadi flu. Jadi flu. Meludahlah ke kiri dan itu dibolehkan ya. Demikian Ummu Khadijah di Cianjur. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi terakhir Muzain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Di pertanyaan dari pemirsa Surau TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Suhardi dari Bangka Belitung ingin menanyakan, orang itu puasa tapi orang tersebut bermain judi, yang saya tanya batal tidak puasanya? Terima kasih. Barakallahu fiik. Di Bangka Belitung lewat radio apa ya? TV Ustaz. Oh, TV Surau, Surau TV ya. Kemaksiatan yang dilakukan ketika saum tidak membatalkan saum. Saumnya tetap sah. Cuma pahalanya aja yang rusak. Apapun bentuk maksiatnya, baik itu judi, selama kemaksiatannya tidak berupa hal yang membatalkan saum, bukan mabok. Kalau mabok pasti batal karena ada yang diminum. Ini bukan berupa hal yang membatalkan saum. Contohnya judi. Contohnya ghibah. Contohnya berdusta. Contohnya menghina orang lain, menyakiti orang lain. Maling, nyopet. Ada enggak copet lagi saum nyopet? Mungkin ada. Banyak mungkinnya. Mungkin entah saum entah tidak ya. Mungkin saum sambil ngabuburit, sambil ikhtiar cari rezeki berupa nyopet. Itu dosa, itu maksiat. Apakah batal saumnya? Tidak, tidak batal. Jadi maksiat, dosa tidak membatalkan saum, akan tetapi saumnya rusak, dalam arti pahalanya enggak dapat. Allah menolak saumnya ya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saumnya tidak disertai dengan meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, tidak disertai dengan perilaku bodoh, apalagi maksiat, apalagi judi ya, Allah enggak butuh kepada saumnya. Allah enggak butuh terhadap meninggalkan makan minum yang dilakukan oleh orang itu, enggak butuh. Malkaro'oh kata orang Sunda mah. Nah, sering kemarin saya jelaskan, innallaha thayyibun la yaqbulu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Kalau amalan baik tercampuri oleh sesuatu yang kotor, Allah tolak. Jangankan Allah, kita pun begitu ya. Kita umpamanya membeli bubur ayam. Duh, lagi saum ngomongin bubur. Bubur ayam, mang bubur samangkok oleh si mang teh gitunya di ladangan, kurang nggak ada garam, anak kecrot banjing sering dirinya. Ini kita lihat kotorannya sedikit apa banyak, sedikit ya. Apakah rasanya berubah apa tidak? Mungkin tidak, tidak berubah ya. Mau enggak kita nerima? Enggak, karena apa? Bubur yang baik, yang enak, yang bergizi, yang sehat tercampuri oleh satu hal yang kotor. Sedikit yang kotor. Mau nerima? Enggak mau. Ganti lagi mangkoknya, ganti buburnya, ganti tukang dagangnya juga ganti. Bisi begitu lagi ya. Udah enggak mau beli lagi ke tukang bubur itu, cari tukang bubur lain. Itu kita. Satu kebaikan atau sesuatu yang baik, bagus, enak, yang banyak tercampur sedikit kotoran, kita enggak mau ya. Bak, satu bak besar air kecemplung ada tikus, kerepek-kerepek mati, dibuang tikusnya. Berani kita memakai air itu? Enggak. Meminum airnya? Enggak berani ya. Dibuang, dikocorkan, walaupun penuh, sudah nimba gitu, satu bak penuh beberapa puluh ember, aduh keringetan, kecemplung, ada tikus, enggak mati, kerbok-kerbok, gajeleng. Berani kita pakai? Enggak, dibuang lagi. apalagi Allah Azza wa Jalla. Saum yang begitu agung, bagus, tercampuri oleh judi, tercampuri oleh umpamanya nyopet, tercampur oleh gibah, tercampur oleh keburukan, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, ya, walaupun saumnya tidak batal. Nah, terus kalau memang sudah begitu, ah percuma meneruskan saum. Umpamanya ibu-ibu ini biasanya sedang ngobrol gibah ke orang lain, ditegur, hei rusak tuh saumnya sudah gibah, astagfirullah, gitu. Wah, sudah percuma saumnya. Terus saya buka, maka dosanya double, dosa tidak saumnya dan dosa gibahnya, ya. Jadi double, dan dosa tidak saumnya jauh lebih besar daripada dosa gibahnya. Dosa tidak saumnya lebih besar daripada dosa nyopetnya. Maka tetap teruskan saumnya untuk mempertahankan kewajiban kita agar tidak dosa. Karena itu dosa judinya, dosa nyopetnya, dosa gibahnya cepat ditobati, ya. Kalau ada orang beranggapan, wah saum saya sudah rusak dengan gibah, dengan menampar orang tadi, udah saya buka saja, maka double dosanya. Ya dosa tidak saumnya, ya dosa kemaksiatannya yang tadi dilakukan. Itu ruginya dua kali. Makanya tetap, walaupun sudah bermaksiat, cepat tetap saumnya ditamatkan sampai maghrib, dan tobatlah dari dosa yang sudah dilakukannya, ya. Demikian, ya, cukup sampai di sini. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita lanjutkan lagi esok hari. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.